Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Rajak TV, para pendengar Radio Rajak, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab, yaitu lebih kepada tata bahasanya, yaitu grammar yang disebut dengan ilmu nahwi, yaitu ilmu nahwu. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang sebagian adawatul istifham, yaitu alat-alat untuk bertanya, yaitu asma al-istifham, isim-isim istifham. Ini yang sudah kita bahas. Nah, sebelum kita masuk kepada latihan, ada sedikit tambahan terkait istifham, yaitu ma istifhamiyah jika dimasuki oleh huruf jar maka alifnya dibuang. Jadi ma al-istifhamiyah jika dimasuki oleh huruf jar maka alifnya dibuang. Contoh huruf jar fi, nah kemudian tambah itu istifham. Ma istifhamiyah. Ma ini apa? Istifhamiyah. Ya. Kenapa? Karena ma bisa aja ma nafiyah. Ma istifhamiyah. Ma itu alat untuk bertanya. Maka bagaimana jadinya? Fi ma. Tentu tulisannya disambung. Fi ma. Mana alifnya? Alifnya dibuang. Fi ma. Contoh lagi. Ba huruf jar. Al ba huruf jar. Kalau dia satu huruf, maka disebut namanya. Al ba. Nah, huruf jar. Tambah ma. Maka jadi apa? Bima. Nah. Bima. Kemudian an huruf jar. An tambah ma. Maka perhatikan amma. Mana nunnya? Dilebur, diidghamkan kepada mim. Diidghamkan kepada mim. Sama ketika antum baca tajwid pakai apa? Baca Al-Qur'an dengan tajwid, tentu bacaan dilebur. Am. Nah. Jadi tulisannya nunnya sudah masuk pada mim, dilebur. Jadi amma. Atau juga sebagian ulama mengatakan nunnya ditukar dengan mim. Lalu mim ketemu mim maka diidghamkan. Jadi amma. Terserah apakah nunnya ditukar dengan mim atau dilebur langsung. Yang penting begini rasamnya. Amma. Alifnya dibuang. Amma. Al-Quran amma yatasa'alun. Kemudian, ini terkait dengan ma. Apalagi? Min ila. Nah, ila huruf jar. Tambah ma. Ma istifham. Berarti istifham. Jadi apa? Ila ma. Tentu tulisan alifnya tidak lagi begini. Ila ma. Ila ma. Jadi ini cara penulisannya. Ila ma. Enggak tulis alifnya begini, enggak. Karena dia digabung. Ketika digabung dengan ila, maka alifnya menjadi alif mad. Ila ma. Alif di sini dibuang. Apalagi? Min a. Min huruf jar. Masuk ma juga. Jadi apa? Lebur seperti ini. Ya, mim ma. Ya, mim ma. Nah, ini yang perlu antum ketahui. Mim ma. Dan itu harus dibuang alifnya. Sudah kaedahnya. Mim ma. Jadi, min, ila, an, ala. Nah, ala. Juga, ala huruf jar. Tambah ma. Jadi apa? Ala ma. Juga tulisannya alifnya menjadi alif man. Ala ma. Ala ma. Berarti apa? Ini istifham. Pertanyaan. Pertanyaan. Kapan digunakan ini? Mungkin ada pertanyaan. Digunakan ini ketika ada fi'il yang menggunakan huruf jar. Contoh. Sa'ala an. Iya, iya kan? Kita bikin kalimat sempurna. Sa'alan, sa'altu. Saya bertanya. Sa'altu an. Sa'altu an hukmi. Hukum apa? Hah? Sa'altu an hukmil khamri. Contoh. Khamri. Apa arti itu? Nah, saya telah bertanya tentang hukum khamar. Nah, bagaimana bikin pertanyaannya? Memakai huruf jar. Berarti ini. Sa'ala'an. Berarti ya. Su'al. Asal berarti. Amma. Amma. Sa'al. Ta'ah. Hakada. Amma sa'alta. Jadi tidak serta-merta langsung apa ke huruf jar'an lalu masuk fi'il apa saja, tidak. Jadi ketika ada fi'il yang fi'il itu membutuhkan huruf jar tertentu, maka pakailah huruf jar itu dijadikan pertanyaan dengan pakai ma tadi. Nah, ma'isam. Man juga bisa. Kalau man tidak ada perubahan, arti tidak ada yang dibuang. Ya, kalau dia, nah ini kan benda. Kita tahu bahwa amma sa'alta. Berarti apa? Tentang apa yang kau tanyakan. Kalau dia orang, iya, nah, ini, oh, baik. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Nah, ini bikin jawaban. Jawaban dulu. Sa'altu anil mudarris. Saya bertanya tentang guru. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya? Siapa yang kau tanya? Bagaimana? Hah? Soal am man. Perhatikan non tadi, bagaimana nonnya dilebur pada mim. Amman kan? Amman kan man. Man. Amman sa'al ta. Nah, kalau ini pertanyaan pakai man, berarti jawabnya orang. Amman sa'al ta. Apa pertanyaan terjemahannya? Hah? Tentang siapa yang kau tanya? Nah, atau siapa yang kau tanya? Mungkin lebih singkat lagi. Sa'al tu anil ustaz, saya bertanya tentang guru. Ya, berarti amman sa'alta, tentang siapa yang kau tanya. Kalau ini apa? Amma sa'alta, tentang apa yang kau tanya. Nah, kalau ma itu apa? Li ghairi aqil. Nah, sedangkan man lil aqil. Baik, contoh lagi. Kalau ini orang ya. Pakai fi. Kira-kira fi'il apa pakai fi? Fakkara fi. Ya kan? Fakkara fi. Nah, ini pernah saya sampaikan kepada antum. Ada sebagian fi'il. Al-af'al al-muta'addiya bihurufil jar. Nah, al-af'al al-muta'addiya bihurufil jar. Ada sebagian kata kerja dia muta'addi, artinya dia sampai kepada objek tapi tidak langsung, diperantara oleh huruf jar. Namanya al-af'al al-muta'addiya bi hurufil jar. Fi'il-fi'il yang muta'addi. Arti muta'addi, yaitu mengenai objek, objek atau penderita tapi tidak langsung. Dia but, apa, ada perantara antara fi'il dengan objek. Itu apa? Huruf jar. Nah, itu kata al-af'al al-muta'addiya bi hurufil jar. Dan itu ada kitabnya. Nah, antum mungkin bisa dibuka di ini ya. Seresan ya. Pernah buka ya? Ada di YouTube ya? Sah. Nah, atau di Google, mungkin ada di Google ya. Nah, itu ada. Pernah saya melihat kitab itu. Ya, tapi saya cari-cari di maktabah, toko buku, enggak ketemu-temu. Baik, itu kitab itu bagus itu, kitab lama itu. Ya, perlu kita ketahui. Ya, kalau tidak ya pakai mu'jam yang umum. Ya, tinggal buka setiap kata kerja. Ya, lihat setiap kata kerja. Adakah kata kerja itu butuh huruf jar atau tidak? Tapi kalau seperti ini, sa'ala akan ketemu pakai an. Fakara akan ketemu fi. Bahasa akan ketemu apa? An. Dan itu tidak bisa kita buat-buat. Karena itu sudah baku. Contoh fakara. Umpamanya, saya kalau tadi fi'il madhi, kita bikin fi'il mudhari. Saya sedang memikirkan. Ufakiru. Ufakiru. Tentang apa? Hah? Orang atau benda? Atau bukan orang? Gerakil. Kalau dia apa? Gerakil ya kita bikin. Gerakil. Ufakiru fi. Hah? Antum mas, ada yang bujang sini. Ufa antum bujang kan? Taib, az-zawaj. Ufakiru fi zawad. Apa artinya? Saya mikirkan tentang nikah. Ya. Yang belum nikah ya, mikir. Atau yang sudah nikah berarti mikirkan nikah yang kedua. Ufakiru fi zawaj. Kedua apa? Fi zawaj tsani. Baik, bagaimana pertanyaannya? Nah. Hah? Gunakan fi. Nah, berarti apa? Ini dia. Fi fima. Ha. Fi ma. Baik, fi ma. Terus ini mudhari atau fi'il madhi? Mudhari. Karena jawabannya mudhari kan? Berarti fi'il mudhari. Fi ma tufakkir. Udah kasih tanda tanya. Fi ma tufakkir. Bagaimana terjemahannya? Fi ma tufakkir, tentang apa yang kau pikirkan. Kalau singkat ya, apa yang kau pikirkan? Boleh saya, kalau terjemah itu bebas. Yang penting apa? Tidak menyimpang dari maksud. Fima tufik, tentang apa yang kau pikirkan atau apa yang kau pikirkan. Dasar kalau fikir bahasanya apa? Mada tufakir kan? Pakai mada, mada tufakir. Tapi bisa pakai huruf jar. Huruf jar, tapi ma-nya dibuang huruf alifnya. Fima tufakir, apa yang kau pikirkan atau tentang apa yang kau pikirkan. Nah, kalau yang berakal bagaimana? Yang berakal. Ufakiru. Kita ambil di atas ya. Ini terlalu sempit. Kita bikin jawabannya dulu. Ufakiru. Fi ufakiru fi ummi. Saya mikir apa? Saya mikirkan tentang ibuku. Ya, saya mikir apa? Tentang ibuku. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya? Kita bertanya pada orang yang sedang melamun dia. Sedang mikir. Lalu kita tanya. Fiman. Nah. Fiman. Huruf ianya ada. Enggak dibuang. Cuma tulisannya nyambung. Fiman tufakiru. Apa artinya? Hah? Siapa yang kau pikirkan? Ya. Itu tentang siapa yang kau pikirkan? Nah, bukan tentang apa, ini siapa? Siapa yang kau pikirkan atau tentang siapa yang kau pikirkan? Jawabnya apa? Ufakiru fi ummi. Nah, demikian juga yang lainnya. Nah, ini kesimpulannya apa? Kesimpulan, kalau huruf jar masuk kepada ma istifhamiyah adalah alifnya dibuang. Alifnya, kalau huruf jarnya pakai non, maka nonnya dilebur dengan mim. Jadi amma, terkurang amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya kan? Apa jawabannya? Anin naba'il azim. Jawab sempurnanya apa? Yatasaaluna anin naba'il azim. Di situ amilnya enggak disebutkan lagi. Nah, ini Al-Qur'an. Nah, seharusnya bagaimana? Kita lihat ya. Kita lihat ini ayat Qur'an ya. Ada khalas ha? Ana. Baik. Ini contoh ayat Qur'an ya. Nah, bisa dilihat. Amma yatasaalun. Ya. Amma yatasaalun. Kan gitu. Amma yatasaalun. Apa artinya? Tentang apa yang mereka pikirkan. Berarti ini bukan orang. Nah. Apa jawabannya? Orang atau bukan? Hah? Anin naba'il. Kedua kan? Anin naba'il. Naba'il. Hamzah tasalif ya. Anin naba'il azim. Tentang berita besar. Apa itu kiamat? Nah. Ini jawaban daripada soal tadi. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Perhatikan. Ini ada amil yang dibuang di sini. Apa jawabannya? Nah, kenapa dibuang? Karena sudah maklum. Sudah ada disebutkan di awal pertanyaan. Amma yatasa'alun. Bagaimana jawab sempurna? Yatasa'aluna anin naba'il azim. Ya kan? Gitu jawabannya sempurna. Tapi dibuang. Karena sudah ada dalam pertanyaan. Makin ada dibuang dan maklum, makin tinggi bahasanya. Nah. Sama seperti apa? Man anta? Siapa anda? Apa jawabannya? Ana Ahmad. Ya, ana Mas'ud. Boleh buang ana enggak? Boleh. Karena maklum. Karena sudah maklum di pertanyaan. Man anta Mas'ud? Nah, itu jawab singkatnya. Nah. Man anta Mas'ud. Ya, asalnya apa? Ana masuk. Nah, ini. Nah, bukan begitulah. Banyak dalam bahasa itu ada yang dibuang kalau dia maklum. Tapi yang jelas, maksud di sini adalah pertanyaan memakai huruf jar. Karena sa'ala, tasa'ala, an. Hurufnya apa? Butuh huruf bantu. Kata bantu untuk huruf jar, yaitu an. Nah, ini tambahan tentang apa? Tentang istifham. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada latihan. Tadribat Ad-Darsul Ishrun. Pelajaran ke-20, tadribat, yaitu latihan. Latihan. Perhatikan di sini hanya beberapa ayat ya. Saya kutip. Dan juga ada hadis. Ya. Itu latihan pertama. Di situ ada istifham. Yang kedua, nanti melatih menggunakan huruf penggunaan apa, bagaimana menggunakan isim istifham. Baik. Nah, sebagaimana biasa, ana minta kepada para pemirsa Rojak TV dan para pendengar Radio Rojak dan antum yang ada di sini di studio untuk bisa membaca itu tadribat yang ada di halaman safha as-sadisa wal arba'in. Itu halaman 46. Baik, fadal Ustaz Hasan. Masyaallah. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Masud yang telah memberikan mukadimah penghantar dan juga penjelasan dari beberapa contoh kalimat isim istifham dan bagaimana penggunaannya. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk mencoba untuk menjawab, untuk memperdalam pemahaman di latihan dan tadribat halaman 46. Bisa dibuka dan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV juga bisa secara khusus bisa melihat di layar televisi Anda. Kita buka di line telepon 021-823-6543. Silakan bagi pemirsa dan pendengar ikhwan dan akhwat. Sebelum kita berikan kesempatan ke ikhwan yang ada di studio. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Nah, masyaallah. Assalamualaikum. Naam, tafadhali ya Ummi ya Ummu Abdillah. At-tadribat. Enggak, situ enggak ada alif lamnya ya. Baca sebagaimana tertulis ya. Iya. Tadribatun. Itu hadhihi tadribat. Itu kalimat sempurna itu. Jadi kalau ada judul onwan satu kata atau dia idhofah kata gabung babul ikhlasi, itu sudah kalimat sempurna. Nah, pertanyaannya jumlah apa itu? Nah, tergantung kita takdirnya apa. Kalau kita mentakdirkan isim yang dibuang, berarti apa? Contoh ini, hadhihi tadribat. Nah, kalau babul ikhlas, hadza babul ikhlas. Ya. Baik. Tadribul awalu. Nah. Istahrij minan nususil ati-ati asma'al istifhami. Jahit, Masya Allah. Dah paham ya? Kenapa baca asma'a ini? Betul, bacaan betul. Istahrij minan nususil ati-ati asma'al istifhami. Jadi asma'al istifhami. Kenapa baca asma'a? Fathah mansub? Maf'ulun bih. Ahsan, Masya Allah. Maf'ul bih daripada istahrij. Taib. Qala Allahu Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Qalat huwa min indillah. Iya. Taib. Mana istifham di situ? Anna bimakna min aina. Min aina. Ya. Anna bimakna min aina. Anna laki hadha. Ya. Baik, ini sudah dijelaskan ya. Yaitu Maryam Allah beri rezeki apa? Dari mana? Buah ya. Dari Maryam. Iya. Buah yang tidak ada di musim itu. Iya. Ya. Jadi Zakaria yang nanya ya. Nabi Zakaria menanya kepada Maryam. Ya, ketika ada buah, yang mana buah itu apa? Bukan di musim itu. Maka ada semacam apa? Zakaria rasa kaget atau apa gitu ya. Dari mana ini? Ya, jadi anna laki hadha. Min aina laki hadha. Ya. Taib. Jadi anna ini apa? Dharaf ya. Disebutnya maf'ul fih. Jadi dharaf itu istilahnya maf'ul fihi. Jadi ada maf'ul bih, ada maf'ul fihi. Jadi maf'ul fihi itu objek yang terjadi padanya. Fihi. Pada apa? Idza fihi itu bisa fil makan, bisa fil waqti. Maka dia kata istilah maf'ul fih. Itu dharaf. Kena dharaf dua macam. Dharaful zaman wa dharaful makan. Zarful zaman wa zarful makan. Ya. Jadi maf'ul fih ay maf'ul fi zaman au fil makan. Ya. Baik. Terus asani qala ta'ala. Qala ta'ala. Qala qailum minhum kam latistum qalu latisna yauman au ba'da yaum. Iya. Kam Ustaz. Naam, kam istifhamiyah. Istifham. Iya, kam Istifham kam labistum? Kam labistum? Ai kam yawman labistum? Kam yawman. Qalu labisna yawman. Jadi kam ini apa? Istifhamiyah. Sebagai apa? Dzaraf. Dzaraf. Ya, fi mahal nasbin dzaraf. Dari mana tuh dzaraf? Lihat jawabannya. Labisna yawman. Yawman itu dzaraf. Yawman. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah kam itu sebagai dzaraf atau bukan, maka lihat jawabannya. Labisna yawman. Labisna yawman. Jadi tidak selamanya kam itu apa? Sebagai mubtada, karena kam ini termasuk isim mubham. Isim mubham. Jadi kalau isim mubham itu dia kedudukan bisa bebas. Bisa dzaraf, bisa mubtada, bisa objek maf'ul bih. Ana kasih contohnya biar gampang. Waqala ta'ala. Iya. Hatta yakum. Ya, tay ahsan. Barakallahu fik ya um. Ya. Barakallahu sa'at. Sayyidina khair. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya um. Alhamdulillah. Tayyib, sedikit perlu dijelaskan ya. Naam, Ustaz. Terutama bagi yang sudah lama belajar nih. Jadi supaya ada mereka apa? Semacam tambahan, ziyadah. Ya, hal-hal yang baru barangkali. Ya. Tapi bagi yang baru, enggak apa-apa, ikutin aja. Ya. Ikutin aja, santai saja. Jangan terlalu apa dipikirin. Nikmatin saja. Baik. Jadi kam nah, kam qalaman kam qalaman indak, karena jumlah itu tidak lepas pada dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Walaupun dalam bentuk pertanyaan, tidak lepas pada fi'liyah dan ismiyah. Nah, sekarang ini kira-kira jumlah apa ini dalam pertanyaan ini? Nah, ismiyah kan? Tidak mungkin fi'liyah, karena tidak ada fi'il di sini. Betul? Sahih? Nah, kalau begitu timbul pertanyaan, kam ini sebagai apa? Mubtada atau khabar? Itu jelas sekali, enggak mungkin tidak mungkin dia khabar di sini. Kalau khabar berarti harus ada mubtada. Mana mubtada di sini? Qalaman mansub, enggak bisa mubtada. Indaka itu dzaraf. Nah, enggak bisa jadi mubtada. Berarti kam inilah mubtada. Nah. Untuk lebih jelasnya lihat jawabannya. Kam qalaman indak? Apa jawabnya? Indi. Indi. Nah, adat kan? Indi qalamani. Saya punya dua pena. Indi qalamani. Sekarang ketika jawabannya, mana mubtada'nya? Bisakah indi? Enggak bisa, karena dia dzaraf. Ya. Kalau dzaraf itu bisa jadi apa? Enggak bisa jadi mubtada, tapi bisa jadi khabar. Nah. Bisa jadi khabar. Indi. Indi ini walaupun dia dzaraf, tapi memakna li. Maknanya apa? Punya. Ya. Tapi tetap dia dzaraf, tapi makna li. Indi qalamani. Perhatikan. Berarti mana mubtada-nya? qalaman. Inilah mubtada. Namanya mubtada muakhar. Kenapa diakhirkan mubtadanya? Pertama, karena dia nakirah. Yang kedua, khabarnya syibhul jumlah. Taraf. Maka diletakkan di awal, diakhirkan. Indi qalamani. Perhatikan. Nah, kalau kita apa? Kalau begitu, berarti qalamani adalah jawaban daripada kata kam. Iya kan? Betul. Halo? Baik. Jadi qalamani ini adalah jawaban dari kata kam. Kalau qalamani sebagai mubtada jawaban, berarti kam ini sebagai mubtada dalam pertanyaan. Nah, jadi kam apa? Sebagai mubtada. Nah, ini yang harus antum kuasai. Bagaimana cara i'rabnya? Kam ismu istifham mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kenapa fi mahal? Karena yang setiap isim mabni i'rabnya mahal. Arti mahal menempati. Ya, menempati. Jadi kam istifhamiyah boleh. Mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Baik, qalaman tamyiz. Qalaman tamyiz. Apa arti tamyiz? Apa arti tamyiz? Tamyiz adalah bentuk keterangan, ya. Bentuk keterangan bagi isim yang mubham. Jadi kam itu kan pertanyaan, berapa kan? Berapa kan masih belum jelas kan? Ya, mubham namanya, isim mubham. Maka perlu dijelaskan, kam qalaman. Berarti yang ditanya, berapa itu adalah pena. Masuk kitab? Enggak. Masuk rumah? Enggak. Masuk istri? Enggak masuk. Enggak masuk, yang tanya ada qalam. Maka dikatakan tamyiz. Nah, bagaimana tamyiz? Tamyiz mesti isim nakirah. Itu syaratnya. Nakirah mansub. Nakirah mansub. Kam qalaman indaka. Kam qalaman indaka. Nah, terkadang tamyiznya dibuang. Nah, ini masalah lagi nih. Soal buang-membuang. Nah, itu boleh buang kalau dia maklum. Contoh. Kam umruka. Itu digunakan dalam bahasa itu. Kam umruka. Hah? Mana tamyiz kamnya? Nah, ini taib. Nanti kita masuk ya. Kam sebagai apa di situ? Taib. Tamyiz. Nah, sekarang mana khabarnya? Ini indaka syibhul jumlah. Nakul syibhul. Syibhul jumlah. Zaraf. Apa? Zaraf. Kan zaraf nih. Syibhul jumlah. Zaraf. Fi mahalli raf'in. Khabarul mubtada. Khabarul mubtada. Dia khabar mubtada. Ada lagi? Habis sudah, selesai itu. Jadi kalau mau di-irab apa secara apa? Diurai. Qalaman tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa'id. Qalaman tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Indaka inda zarf. Zarfu makan. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudaf al-kaf dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Mahal, kenapa mahal? Karena dia apa? Mabni, huruf dhamir itu mabni. Jadi inda zarfu makan mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudaf al-kaf dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli jarrin mudafun ilayh wa shibhul jumlah al-zarfiyah. Naam. fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Khabtada. Nah, berarti kam ini apa? Kam ada kalanya sebagai apa? Mubtada. Baik. Contoh yang kedua. Kam umruka? Kam umruk? Sebagai apa di sini kam ini? Mubtada kah? Sekarang lihat nih, jumlah apa ini? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa? Enggak ada fi'il di sini. Berarti ismiyah. Tapi kalau jumlah ismiyah, kam ini sebagai apa? Mubtada atau khabar? Lihat jawaban. Kam umruk? Apa jawaban? Umri. Umri isrun. Isruna sanatan. Lihat jawabannya. Umri sebagai apa? Apakah khabar? Tidak, mubtada dia. Dia sebagai mubtada. Mana khabarnya? Ini, isrun. Ini khabar. Sanatan tamyiz. Ingat ya? Masih ingat? Tamyiz adat. Betul. Aduh. Lupa. Hah? Bagaimana tamyiz adat? 11 sampai 99 mufrad mansub. Sanatan, mufrad mansub. Jangan salah penggunaannya. Isruna sana bukan sanatin. Bukan sanawat. Isruna sanatan. Nah, sekarang umri ini jawaban dari mana? Jawaban dari kam atau jawaban dari umruka? Dalam pertanyaan. Kan jawaban dari umruka kan? Mana jawaban kam? Isrun, ya. Nah, kam ini apa? Isrun apa? Khabar kan? Berarti ini khabar. Khabar muqaddam. Iya, santai saja. Nah. Jadi dari jawaban itu bisa dilihat. Jadi apa? Khabar muqaddam. Ayo khabar mubtada muqaddam. Umru itu mubtada. Mu'akhar. Arti mu'akhar diakhirkan. Ya, kaf mudhaf ilaih. Sekarang kam kan isim mubah. Mana tamyiznya? Nah, tamyiznya mahdhuf. Kenapa mahdhuf? Dibuang. Kenapa dibuang? Maklum. Mana ada? Kam umru ay kam sanatan umruka. Lihat tamyiz di sini. Berarti kam sanatan umruk. Nah, kam sanatan umruka. Baik. Jadi ada kalanya apa? Mubtada. Ada kalanya mubtada. Ada kalanya khabar muqaddam. Nah, sekarang bisakah jadi apa? Maf'ul bih muqaddam? Bisa. Dia bisa kam kita bikin maf'ul bih muqaddam. Kam kitaban. Qara'ta. Kam kitaban qara'ta. Nah, dari mana kita tahu maf'ul bih di sini? Hah? Dari mana kita tahu dia sebagai maf'ul bih? Jawaban. Hah? Qara'ta. Bisa dari dari jawaban. Dan juga bisa perhatikan. Diperhatikan, ini dia maf'ul bih manakala di situ ada fi'il butuh objek tapi fi'ilnya lam yastawfi maf'ulahu, belum sempurna maf'ulnya. Adakah qara'ta di sini ada maf'ulnya di sini? Tidak ada. Enggak ada. Berarti kam itulah maf'ulnya. Nah, kenapa dilukan Ustaz maf'ulnya? Karena isi paham. Isi paham mesti letak di awal, enggak mungkin mesti letak di akhir. Enggak mungkin, enggak mungkin apa? Qara'ta kita qara'ta kam kitaban. Enggak bisa qara'ta kam kitaban. Qara'ta kam kitaban. Nah, kalau kitaban ini bukan maf'ul bih, tamyiz. Tamyiz pada kam. Nah, Seolah-olah dia maf'ul bih kan? Nah, secara makna kan maf'ul bih dia sebetulnya kan? Tapi sini tamyiz pada kata kam. Kam kitaban qara'ta. Nah, dulu kan kam ini kena istifham, enggak bisa qara'ta kam kitaban. Nah, kita apa? Dulu kan kam kena dia apa? Istifham. Jadi kam kitaban qara'ta. Nah, ini kam ini apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih muqaddam. Iya. Dari mana tahu maf'ul bih muqaddam? Karena dia apa? Fi'ilnya lam yastawfi maf'ulahu. Maf'ilnya belum sempurna objeknya. Karena qara'ah butuh objek. Nah, butuh objek. Baik, bagaimana i'rabnya? Kam kitaban qara'ta? Kam ismu istifham. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Kitaban tamyizun mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Qara'ta qara'a fi'lun madin mabniun ala sukun liittisalihi bita'il fa'il. Nah, atta ta'ul fa'il atau ta mutaharrikah, boleh mutaharrikah atau ta yang berharakat untuk membedakan antara ta yang berharakat. Apa ta yang berharakat? Ta ta'nits sakinah qara'at. Nah, atta ta'ul mutaharrikah. Taib dhamirun muttasilun mabni al-fath fi mahalli raf'in fa'il. Nah, itu dia. Nah, juga bisa dilihat jawabannya kan? Kam kitaban qara'ta? Qara'tu. Qara'tu berapa? Hah? Hah? Kita berapa? Taib. Salasata kutub. Betul? Salasata atau salasa? Kutubin. Karena kamu zakar kitab kan? Adatnya mesti mu'annas. Berlawanan. 3 sampai 10 berlawanan. Kemudian mesti jamak ma'dudnya. Kutubin. Majrur. Nah ini. Berarti apa? Salasata. Salasata ini jawabannya apa? Jawaban dari mana ini? Kam. Salasata ini sebagai apa ini? Maf'ul kan? Maf'ul bih. Betul? Hah? Jangan ragu. Ini kan maf'ul bih daripada qara'tu salasata maf'ul bih. Kalau ini maf'ul bih dan ini jawaban kam, berarti kam itu apa? Maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih muqaddam. Nah, di sini qara'anya tidak ada maf'ul bih. Tapi kalau antum kasih objek sini, kam kitaban qara'tahu, lain lagi itu. Antum kasih dhamir qara'tahu. Hu kembali mana ini? Hah? Hah? Kembali kepada kitab. Kam kitaban qara'tahu. Atau bisa kembali pada kam. Karena kam itu hakikatnya kitab kan? Nah, berarti sudah ada maf'ul bih-nya. Kalau maf'ul bagaimana i'rab kamnya? Mubtada. Nah. I'rabnya mubtada. Tapi perlu tulis? Hah? Supaya apa? Jadi kalau antum kasih dhamir kam kitaban qara'tahu, antum mesti dhamir, berarti sudah ada maf'ulnya nih. Kalau sudah ada maf'ul b-nya, berarti kam ini apa? Mubtada. Iya, mubtada sudah. Fi mahali rafa, bukan fi mahali nasab dia. Fi mahali rafa. Dan ini apa tambis ini apa jumlah fi'il fa'il dan maf'ul bih sebagai khabar dia. sebagai apa? Khabar ini jumlah fi'liyah, jumlah iya fi'liyah apa? Khabar mubtada. Jadi jumlah fi'il fa'il maf'ul bih khabar mubtada. Itu kalau antum kasih dhamir. Nah, tapi kalau enggak kasih dhamir, biasanya digunakan apa? Lebih simpel enggak kasih dhamir. Kam kitaban qara'ta berarti kam itulah apa? Maf'ul bih-nya. Ustaz, kalau niatnya di mahdzuf aja dhamirnya mahdzuf, Nah, Islam itu adalah agama yusrun. Agama yusrun. Kalau ini bisa jadi maf'ul, enggak perlu ditakdir ada dhamir yang mahdzuf. Kenapa repot-repot? Kalau kam itu bisa jadi maf'ul muqaddam, kenapa harus ditakdirkan dhamir yang mahdzuf? Enggak perlu. Itu makin apa? Makin susah, makin ribet nih. Islam itu agama yang mudah, termasuk dalam kaidah juga mudah. Ya. Langsung aja, enggak ada dhamir mahdzuf situ. Inilah maf'ul bih muqaddam. Baik. Nah, sekarang dzaraf ya. Dari situ dzaraf ya. Nah, sekarang dzaraf. Sekarang kita bikin dzaraf. Kamnya dzaraf. Kam yauman, kam yauman, kam yauman qadaita, kam yauman qadaita fi Makkah al-Mukarramah. Apa artinya? Taib, bukan qada ya. Kalau qada itu membutuhkan objek. Iya. Baik, kam butuh objek. Kam yauman makasta. Iya. Kam yauman makasta fi Makkah. Fi Makkah al-Mukarramah. Iya. Arti makasta, makasa yang kusu. Menetap, tinggal, iya, bukan menetap selama-lamanya enggak, tinggal, iya. Berapa hari kau tinggal di kota Makkah? Ya. Nah ini, kam ini sebagai apa? Aha, apakah mubtada? Nah sekarang ini jumlah apa ini? Jumlah apa? Jumlah ismiyahkah? Atau jumlah fi'liyah? Nah, ini bukan jumlah ismiyah. Bukan jumlah ismiyah, tapi jumlah fi'liyah. Situ ada fi'il. Dari mana tahu bukan jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah? Padahal kam itu isim, kan? Nah, karena isim sini bukan sebagai mubtada. Kalau dia sebagai mubtada, betul jumlah ismiyah. Nah, tapi ini sebagai dzaraf, maf'ul fi. Dari mana tahu? Nah, kalau antum tidak tahu, coba lihat dari jawabannya. Makastu itu jawabnya kan? Makastu fi Makkah al-Mukarramah apa? Yaumain. Baik, makastu fi Makkah yaumain atau usbu'an atau usbu'ain. Nah, sekarang yaumin sebagai apa nih? Maf'ul bih kah? Tidak. Kenapa bukan maf'ul? Karena makasa tidak butuh objek. Dia fi'il lazim. Menetap tinggal, bukan meninggalkan. Ya. Bukan menetapkan. Tinggal, menetap. Berarti enggak butuh objek. Nah, ini apa? Nah, ini dzaraf namanya. Dzarf zaman. Nah, yaumin ini jawab dari mana ini? Jawab dari mana ini yaumin ini? Jawaban dari kam, ya kan? Kalau ini dzaraf zaman berarti kamin apa? Zaraf juga. Zaraf. Nah, sebut maf'ul fi. Ay zaraf, zarab zaman. Sebagai zarab zaman dia. Dari mana? Lihat tamyiznya. Dari tamyiz juga bisa ketahuan. Nah. Tapi belum tentu juga. Bisa jadi objek. Tapi dari sini, dari yang jelas dari fi'il. Yang jelas dari fi'il, lihat fi'ilnya. Jadi, kam yauman makasta fi Jakarta, makastu fi Makkah yaumain. Berarti bagaimana kam? Kam ismu istifham. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Zarfu zaman. Atau maf'ul fi. Fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin, maf'ul fihi. Yauman tamyiz. Makasta, fi'il wa fa'il. Fi harfu jar, makata isim majrur bifi, walam tajrihi fathah. Li'annahu isim, ismul ladzi la yansarif. Sudah selesai, ya Rabb ya. Itu lebih kurang. Baik. Nah, demikian tadi apa? Di sini, kam labistum. Jadi, kam labistum, itu kam bukan mubtada. Qala qailun minhum, kam labistum. Berarti apa? Kam itu apa? Maf'ul fih. Labisa bimakna makatha. Ya. Jawabnya apa? Qalu labisna yauman. Au ba'da yaumin. Ya. Yauman itu apa? Zaraf. Zaman. Taib. Sedikit agak panjang ya. Taib. Jadi ini betul-betul istifham ini tidak selamanya apa dia satu apa satu jabatan kata ya, dalam kalimat. Ya, tergantung susun kalimatnya. Jadi ada mubtada, ada maf'ul bi, ada kalanya apa? Dzaraf, ya. Ada kalanya khabar muqaddam. Dan ada yang lainnya saya ini saja. Ada yang lainnya juga saya. Iya. Masyaallah. Ya. Baik. Tapi rata-rata biasanya enggak lebih apa? Mubtada, khabar, maf'ul bi, dzaraf, ya. Sekitar itu. Maf'ul fi atau nama lainnya. Maf'ul fi. Itu dzaraf ya. Naam. Nanti fursah merata. Naam. Baik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah sudah dari dua soal atau yang ada di tadribul awal ada penjelasan tambahan yang cukup panjang alhamdulillah terkait dengan kam dan semoga antum tadi sempat mencatat ya dari apa yang dijelaskan oleh Ustaz. Insyaallah akan dijelaskan kembali pada babnya nanti insyaallah dan kita kembali ke latihan-latihan di halaman 46. Silakan bagi Anda yang baru bergabung di halaman 46 Ad-Darsul 20 ya, pelajaran ke-20 tentang isim-isim istifham. Kita masuki ke tadrib yang tadribul awal nomor berikutnya nomor 3. Di line telepon 0218236543. Kita terima kembali setelah Umu Abdullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Fatimah di Bekasi. Nah, alhamdulillah. Ahlan ya, Ma. Ahlan bikum ya, Ustaz. Barakallahu fiik. Ahlan bik. Naam, tafadhali. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. طيب. Yang mata Ustaz. Di mana istifhamnya? Mata. Mata. Naam. Jangan mata ya. Ya, mata. Mimnya pendek. Nanti kalau mata itu mati. Jadi mata mat. Kapan dia meninggal? Mata-mata. Bukan juga mata-mata. Bukan. Taib. Kalau mata-mata apa? Jasus. Taib. Isim. Isim apa? Mata. Nasrullah. Hatta yakular rasul. Sedikit mengulang. Ya. Pernah diajarkan ini. Kenapa fiilnya yakula dibaca? Mansub. Mansub. Iya betul. Mansub. Kenapa? Ada hatta. Apa? Ada hatta. Naam, hadha fi'il hadha mansub bi an mudmarah ba'da hatta. An mudmarah ba'da hatta. Asalnya hatta an. Tapi annya dibuang wajib. Buang. Mahdhuf wujuban. Itu ada tiga tempat ya. Diingat itu. Yang di an mudmarahnya. Ba'da hatta, ba'da kai, wa ba'da lam ta'lil. Lam ta'lil. Nah, ba'da kai, ba'da lam ta'lil. Kai an. Kai afhama. Asal kai an afhama. li afhama, li an afhama. Jadi ada tiga. An mutmarah. Ya. Ba'da hatta, ba'da kai, ba'da lam ta'lim. Baik, di sini apa? Mata nasrullah. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah kah atau fi'liyah? Ismiyah, Ustaz, enggak ada fi'il. Nah, jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, ada mubtada, ada khabar. Mana mubtada, mana khabar? Mata itu sebagai khabar. Mata sebagai khabar. Mubtada-nya? Nasrullah. Nasru. Untuk mudah mengingatkan, mata ini tidak bisa jadi mubtada. Perhatikan. Kenapa? Karena dia menunjukkan dzaraf. Menunjukkan dzaraf. Sebagaimana saya sampaikan di awal, dzaraf tidak bisa dijadikan subjek atau subjek itu mubtada. Dia hanya bisa apa? Dia bisa menjadi khabar pelengkap. Dia sebagai pelengkap. Maka itu apa? Mata ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan dzaraf kan? Kapan? Nah. Berarti apa? Mata itu adalah isim istifham, dia sebagai khabar muqaddam. Mana mubtada'nya? Nasru. Mubtada mu'akhar. Kenapa diakhirkan? Wajib atau jais? Jais. Wajib-wajib. Karena ada isim istifham. Iya. Karena khabarnya isim istifham. Isim istifham sebagaimana kita ketahui, tidak bisa letak di akhir. Mesti di awal. Enggak mungkin Nasrullahi mata. Mesti pertanyaan di awal, mata Nasrullah. Baik, bagaimana i'rabnya nih mata? Mata ismu istifhami mabniun ala sukun fi mahalli khabar fi mahalli rab'in khabarul mubtada. Khabar mubtada al muqaddam. Khabar mubtada muqaddam. Nasru mubtada muakhar marfun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri wa huwa mudhaf. Allahi mudhafin ilaih majrurun wa alamatu jari kasratun zahiratun fi akhiri. Taib, jayid, masyaallah. Nah, taib, kita pindah pada ayat selanjutnya. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min ماذا خلق الذين من دونه؟ ماذا خلق الذين من دونه؟ طيب نعم mana istifhamnya? ماذا iya ماذا betul. Terus apakah lil aql am ghair aql? Li ghair aql. Aql man. Napa? Kalau aql man. Naam. Madza khalaqa alladhina min dunihi? Man fa'il khalaqa? Afa'ilnya alladhina. Alladhina, ya. Mada khalaqa alladhina min duni. Hada khalqullah fa'aruni. Fa'aruni. Mada khalaqa alladhina min dunihi. Ya. Apa yang telah diciptakan oleh orang yang selainnya. Selain Allah. Baik. Ahsant. Jadi kalau mada itu tadi kan jabatannya enggak seperti tadi yang Ustaz jabarkan Ustaz. Misalkan jumlah ismiyah kah atau fi'liyah kan? Ya sama saja. Sama aja. Okay. Mada taf'al, ya kan? Mada tashrab. Berarti mada apa? Sebagai apa itu? Maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam. Karena fi'ilnya butuh objek dan fi'ilnya lam yastawfi syah maf'ulahu, belum sempurna maf'ulnya. ماذا تشربوا؟ Dan wajib dikedepankan ya. Mufqaddam karena dia istifham. Ya, karena istifham. Istifham mesti letak di awal. Iya. Namanya wajib mendudukkan maf'ul bih. Kapan wajib mendudukkan maf'ul bih? Di antara kalau maf'ul itu isim istifham. Nah. Ya, idza kana maf'ul bih isma istifham. Atau ada apa? Lil hasr istifham. Kenapa? Yang lil hasr itu. Apa lil hasr? Yang itu maf'ul muqaddam. Maf'ul bih muqaddam itu. Ya, ada kalanya tujuannya apa? Tujuannya lil hasr, tapi ini istifham bukan lil hasr. Iya, maksudnya bisa juga ketika si lil hasr atau sebagai dia isim istifham gitu ya, Ustaz. Iya, betul. Jadi kalau didudukkan objeknya terkadang maksudnya lil hasr, tapi itu bukan istifham. Nah. Iyyaka na'budu kan? Nah. Itu iyyaka itu maf'ul bih muqaddam itu lil hasr, membatasi, berarti hanya engkau yang kami sembah, enggak ada lain. Itulah tauhid apa? Murni. Ya, ibadah mukhlis ikhlas. Baik. Baik, nah, ini dulu kan bukan kena hasad tapi kena isim istifham. Ya. Baik, ahsan tabarakallahu fiik. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ummu Abdul Ummu Fatimah ya di Bekasi, masyaallah. Barakallahu fiik. Kita berikan nah, ini juga madza khalaqal ladzina min duni? Nah, madza itu apa? Isim istifham fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Ya. Kenapa khalaqa butuh objek? Nah. Alladzina fa'il pada isim mausul, fa'il pada khalaqa. Silatul mausul min duni. Min duni ha itu kembali pada Allah, ay min dunillah. Nah. Orang yang apa? Selain Allah. Apa yang telah diciptakan oleh orang-orang yang selain Allah? Apa yang bisa diciptakan? Alladzina, itu yang disembah oleh apa? Oleh manusia. Bisa dia makhluk seperti apa? Manusia yang disembah. Seperti Isa dijadikan Tuhan atau anak Tuhan yang disembah. Bisa bentuk apa? Bukan manusia, berhala. Bisa juga malaikat disembah dan seterusnya, pokoknya apa, ilahun batilah, tuhan-tuhan yang batil. Maka Allah katakan, apa yang telah diciptakan oleh sesembahan alladzina, oleh orang-orang, maksud apa, yang gitu, yang itu ya apa yang disembah tadi selainnya, min duni, selain Allah. Alladzina itu apa, sesembahan yang disembah min dunillah, selain Allah. Allah juga disembah, tapi yang diciptakan, yang disembah itu apa yang telah diciptakannya? Kalau Allah jelas banyak ciptaannya, masuk bumi, apa yang ada di dunia ini kan semuanya makhluk Allah ciptakan. Terus sesembahan itu apa yang diciptakannya? Berhala disembah, apa yang telah dicipta oleh berhala? Isa disembah, apa yang dicipta oleh si Isa bin Maryam? Nah, ini istifham, tapi istifham ingkari. Tidak butuh jawaban. Karena jawaban sudah jelas. Tidak ada yang bisa diciptakannya. Dari sini apa? Madza apa? Maf'ul bi muqaddam. Dari mana tahu maf'ul muqaddam? Kata khalaqa butuh objek. Khalaqa butuh objek, butuh maf'ul bi, dan itu belum sempurna objeknya. Maka isim istifham itulah sebagai maf'ul bi muqaddam. Nah, ini contoh langsung dari Quran ya. Bentuk. Jadi madza tasrab? Madza ta'kul? Jadi isim itu sebagai apa? Maf'ul bi muqaddam. Karena tasrab ta'kul butuh objek maf'ul bi. Baik. Nah, jazakumullah khair atas penjelasan dari pertanyaan atau soal yang keempat ya, yang telah disampaikan dan dijawab oleh Ummu Fatimah. Barakallahu fi, kita berikan kesempatan untuk ikhwan yang ada di studio untuk coba menjawab dari pertanyaan selanjutnya dari ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Fadhil ya akhi. Hadza wala in sa'altahum na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Iya. Man. Iya. Man isim man khalaqas samawati wal ard. la yaqulun Allah. Ya, lain la yaqulun itu jawapan daripada lain. Itu syartiyah. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, itu istifham pertanyaan. Nah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Taib. Man khalaqas samawati wal ard? Saya tanya nih, man ini, man khalaqas samawati wal ard, jumlah apa ini? Ismiyakah atau fi'liyah? Supaya kita tahu kedudukan man ini. Nah. Fi'liyah, Ustaz. Jumlah fi'liyah. Kalau gitu man sebagai apa? Fa'il. Fa'il enggak mungkin letak di awal. Hah? Dzaraf. Masa dzaraf ada bentuk orang man siapa? Ya. Sebentar, saya tulis jumlahnya. Iya. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Pertanyaannya apa itu? Man man khalaqas. Iya. Man khalaqas samawat ar. Ini jelas jumlah apa? Ini jelas jumlah ismiyah, bukan enggak mungkin jumlah fi'liyah. Mubtada. Ya, man itu apa? Mubtada. Dari mana tahu? Khalaqa, ini kan fi'il. Enggak mungkin fi'il sebagai mubtada. Ini yang mubtada. Yang kedua, khalaqa ini sudah sempurna. Ada fa'il, ada maf'ul bih. Khobar. Ya. Kalau enggak ada maf'ul bih bisa jadi man sebagai objek kan? Ini kan sudah ada fa'il. Fa'il mana? Musatir. Takdiru huwa kan? Huwa kembali pada man. As-samawati maf'ul bih. Sudah. Fi'il sempurna sudah. Ada fa'il, ada maf'ul bih. Berarti man-nya apa? Mubtada. Man khalaqas sama. Man akala ta'ami. Man akala ta'ami. Siapa yang memakan makananku? Man syaribal labana. Siapa yang minum susuku? Atau minum susu. Man syaribal labana. Syaribal laban itu sudah sempurna kalimatnya. Nah, labana objek, fa'ilnya musatir, kembali pada man. Iya. Nah, tapi kalau kata, man ra'aita, man ra'aita, apakah jumlah ismiyah atau fi'liyah? Itu jumlah fi'liyah, bukan ismiyah. Kenapa? Ra'aita, ra'aita apa? Fi'il butuh objek. Objeknya belum sempurna. Nah. Ra'aita. Ada objek situ? Belum. Enggak ada kan? Berarti man itulah objeknya. Ra'aita man. Itu asalnya kan? Hmm. Jadi man ra'aita. Berarti mannya apa? Isim isfam maf'ul bi muqaddam. Ra'aita fi'il wa fa'il. Tapi kalau antum bilang man ra'aitahu, baru mannya mubtada. Karena fi'ilnya sudah sempurna objeknya. Itu hu, dhamir kembali pada man. Nah, tapi kalau antum enggak kasih dhamir, man ra'aita. Nah, Ustaz, dhamir dibuang masuk Ustaz. Enggak bisa. Nah, kembali pada tadi. Bahasa kaidah, kaidah yang mana yang mudah? Yang mudah adalah jadikan man sebagai objek. Muqaddam. Nah, karena kalau sudah mahdhuf itu akan menyusahkan, ya kan? Nah, itulah bahasa kaidah agama yusrun. Jangan ditakdirkan ada yang dibuang kecuali memang betul-betul mahdhuf harus dibuang, ya. Baik. Itu khabarnya berarti jumlah. Mana? Jumlah hisab. Jumlah fi'liyah. Khalaqas samawati wal ard, khalaqa fi'il, fa'il dhamir mustatir huwa, samawati maf'ul bih, mansub alamatun nisbihi madza kasra, li'annahu jam'un salim. Kemudian al-arda ma'tub ala samawat, mansub bil fathah, wa jumlatu fi'il wa fa'il wa maf'ul bih fi mahali raf'in. Khabar mubtada. Iya. Jadi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Iya. Wasil lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala ta'ala wa id qala ibrahim rabb وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Iya. كَيْفَ Mana itu isimnya? كَيْفَ. كَيْفَ. Betul. كَيْفَ isim istifham. Nah. Mansub alamatun nasbi fathah. Nah, ini sebagai apa dia? Ini sebagai hal, sebagai hal. Kaifa isim istifham. Nah, mansub hadza kaifa. Tayib, isim istifham sebagai apa? Afal bukan mansub, mabni al fathah fi mahali nasbin hal. Nah. Kaifa tuhyi? Bagaimana? Nah, bagaimana kau menghidupkan? Jadi tuhyi al mauta. Tuhyi itu fi'il, al-mauta itu objek. Sudah sempurna itu. Tidak ada yang kurang di situ. Ya, ada fi'il, ada fa'il. Mana fa'il tuhyi? Dhamir mustatir taqdir anta. Ya. Al-mauta sebagai apa? Maf'ul bih mansub wa alamatu nasbi fathatun muqaddaratun alal alif. Litta'adzur li'anahu isim maksur. Mudhur, enggak bisa difathakan alif. Nah, ini ingat pelajaran apa isim maksur ya. Nah, berarti kaifanya hal. Hal. Jadi kaifa tuhil mauta? Ya, jawabannya apa? Kaifa, kaifa tasna'u at'am? Asna'u at'ama sahlan punya. Saya bikin makan itu dengan mudah. Nah, sahlan itu sebagai hal. Ya. Jadi kaifa maka kata apa tubayyin madza hal, kembali pada ini as-su'al anil hal, keadaan. Bisa memang kalimat dalam kaifa itu bisa i'rabnya hal, betul-betul sebagai hal. Nah, umpamanya kaifa tusafir, usafir bil qitar, itu bil qitar itu dengan jarman. Tapi kalau bikin hal kaifa tusafir, usafir rakiban. Nah, itu. Jadi menikan hal. Ya. Taib. Taib, jazakumul khair. Ibrahim dan Satria, dua ayat atau dua nomor dari soal telah dijawab. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Masih tersisa dua nomor. Ya, kita selesaikan insyaAllah di malam ini. Baik, kembali di line telepon 0218236543. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Abu Yusuf di Indramayu. Kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah ana bi khair. Baik, masyaallah. Tafadhal. Baik, tafadhal. Wa qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي نعم بيدي بيدي طيب من اسم مسجد ما ما قال يا إبليس ما منعك ما منعك Ay, madza mana'aka? Apa yang menghalangi kamu? Jadi, ma istifham? Lighairi akil kan? Naam. Iya. Karena pertanyaannya tentang lighairi akil, bisa kesombongan, ya. Keangkuhan. Ma mana'aka? Taib, isim istifham. Sebagai apa itu? Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah dan. Jumlah fi'liyah? Naam. Yakin? Berarti ma sebagai apa? Ma itu sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih? Maf'ul bih sudah ada di situ. Pertama kaf. Yang kedua antas juda. Oh, sebagai fa'il dan. Sebagai fa'il. Fa'il tidak mungkin mendulu apa? Mendulu fi'il. Fa'il mesti setelah fi'il. Nah, itulah tadi apa? Kalau ingin mengetahui isim istifham man atau ma, lihat uslubnya. Ya kan? Kalau ada fi'il, apakah fi'ilnya lazim? Kalau dia fi'il lazim, berarti istifhamnya kemungkinan besar apa? Man atau ma sebagai mubtada. Ya. Kalau dia fi'il muta'addi, butuh objek. Kalau tidak ada objeknya pada fi'il, berarti itu objeknya, istifham sebagai objek. Sekarang, mana'aka antas juda. Itu sudah ada objeknya. Bahkan dua objek di situ. Pertama kaf, yang kedua antas juda. Itu apa? Masalah awal. Ay, ma mana'aka sujudaka. Nah, kalau kembali pada masdar. Sujudaka. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ma isim istifham memiliki sukun fi ma'li raf'in mubtada. Nah, mana khabarnya? Khabarnya jumlah fi'liyah. Mana'aka jumlah fi'liyah. Nah, ma akalta bimana madza akalta? Ya. Ma akaltahu. Ya. Kalau bikin objeknya kan berarti ma itu istifham sebagai mubtada. Nah, di sini objek sudah sempurna. Nah, sudah sempurna, maka ma itu sebagai mubtada, tidak bisa sebagai maf'ul bih. Baik, ma mana'aka? Perhatikan, mana fa'il mana'a? Dhamir musatir, takdir huwa kembali pada ma. Nah, itu jelas sekali ma itu sebagai mubtada, enggak mungkin dari objek. Enggak mungkin jadi apa? Objek. Karena mana'a itu fi'il, fa'ilnya dhamir musatir takdir huwa kembali pada ma. Nah. Ma mana'aka an tasjuda? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Yaitu sujud kepada Adam alaihissalam. Taib, faham tak? InsyaAllah. Taib. Ahsan, barakallahu fik. Afik, barakallahu. Syukran ya Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumul khair. Abu Yusuf Indramayu, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali. Ada satu ayat terakhir. Di dalam hadis ya? Ayat taib. Sekarang kita masuk ke satu hadis ya. Hadis dari Rasulullah SAW dari contoh dan latihan yang terdapat dalam bab ini. Kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Baik, silakan. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, umur di mana? Umur Fatia, saya di Aceh. Umur Fatia di Aceh. Masya Allah. Ahlan, ahlan ya Ummah. Naam, tafadhal ya Ummah. Ya Ustaz, ini pemula nih Ustaz. Iya. Semuanya pemula. Iya. Ya, bismillah. Wa'an Abi Dharrin. Yang hadisnya Ustaz ya? Iya, baca. An Wa'an Abi Dharrin. Ya Ustaz. Wa'an Abi Dharrin, anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam qala yauman, atadruna aina tazhabu hadihi syamsu? Iya. Kira Imam Muslim ya. Ya, yang kita di sini bukan bahas tentang hadis, tapi silakan bahas tentang hadis, silakan ya, bagi ustaz yang terkait dengan hadis seperti Ustaz Badru hafizallahu taala. Kita terkait dengan kaidah. Nah, mana istifham di sini? Aina, Ustaz. Aina. Betul. Aina tadhhabu? Di mana, ila aina? Ya, itu maknanya. Aina tadhhabu maksudnya ila aina. Kenapa? Jelas tadhhabu ila. Tapi ilanya enggak di apa? Boleh dibuang karena sudah maklum. Lagi-lagi maklum. Aina tadhhab? Bina ila aina tadhhab? Boleh antum mengatakan ila aina tadhhab ya akhi? Boleh. Atau singkat lagi aina tadhhab? Jadi aina tadhhab artinya di mana kamu pergi, bukan ke mana kamu pergi. Karena ada ila yang dibuang karena sudah maklum. Aina tadhhabu? Pertanyaan jadi singkat. Jadi berarti apa? Dzaraf ya. Isim apa? Sebagai apa? Dzaraf. Ini jumlah apa nih? Jumlah fi'liyah, bukan ismiyah. Karena aina itu dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf. Makan. Makan. Ya, dzaraf makan. Jadi aina ismu istifham mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ul fi atau dzaraf. Iya. Baik. Satu hadis lagi terakhir. Silakan. Ayo, Ustaz. Iya. Panjang kali, Ustaz. Iya. Coba, coba. Saya tidak nanya tentang arti atau tentang apa maksudnya. Kita di sini belajar tentang kaidah ya. Wa'ani bin Abbasin anna rajulaini min ahli al-Iraqi atayahu fasa'alahu 'anil ghusli yaumal jumu'ati. Awajibun huwa faqala lahuma bunu Abbasin man ightasala fahuwa ahsanu wa athharu wa sa'ukhbirukum limadha bada'a al-ghuslu. Iya. Tapi mana istifham di sini? Man ightasala, Ustaz ya. Man ightasala? Yakin? Nah, ini tidak selamanya man istifham. Man itu ada kalanya apa? Istifham. Ada kalanya man al-mausul, ada kalanya syartiyah. Nah, di sini apa? Syartiyah. Dari mana tahu syartiyah? Ada jawaban. Mana jawabannya? Hah? Mana jawabannya? Fahuwa. Iya, jawabnya fahuwa ya, Om. Nah, man ightasala fahuwa kan? Ada jawabannya fahuwa, itu fa faul jawab atau rabitutul jawab. Nah, itu jelas. Man jadda wajada. Naam. Man jadda wajada. Man man zarani, man zarani falahu hadiah misalkan. Man zarani falahu hadiah. Nah, itu ada jawabannya. Maksud jadi seperti apa? Ada fa, rabitul jawab, tidak selamanya pakai fa. Ya, ini sudah pernah juga dibahas ya. Ya, syarat pakai fa kapan? Nah, silakan antum rujuk balik durusul lughah, jangan lupa itu. Ya. Jadi man itu apa? Bukan isim tapi ya syartiyah. Man isim ini limadza? Itu istifham. Limadza bada al-ghusl? Limadza? Ini soal anis sabab. Soal anis sabab kena lam limadza. Nah. Limadza ji'ta? Limadha la tanam? Limadha la tastarih? Nah. Taib, ahsant, barakallahu fik. Wa fikum barakallahu, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan mufatiyah di Aceh. Dua nomor dan dua hadis sudah dibaca. Barakallahu fik. Nah, Ustaz. Ya, kita cukup sampai sana. Ahsant. Ya, tadarus awal. InsyaAllah, kita lanjutkan nanti tadarus tsani usbul qadim. Tapi ana minta kepada para pendengar ya Rojak TV dan apa Radio Rojak dan para pemirsa Rojak TV untuk menjawab latihan yang kedua at-tadrib tsani istakhdim kull ism istifhamin fi jumlatin mufidatin. Oh ini kurang ma ya fi ma yali. Ini berarti salah cetak fi ma ada ma nya ya. Fi ma yali ada fi. Nah. Ma ini bukan istifham. Ma-nya apa? Al-mausul. Fi ma yali. Ya, kurang apa? Kurang ma-nya nih. Ya. Kasih tambah. Tulisan disambung. Fi ma yali. Ma itu mausul. Nah. Fi ma yali, bukan fi yali, fi ma yali. Itu man, ma, limadha, madha, aina, mata, kam, kaifa. Cobalah antum melatih diri menggunakan isim-isim ini dalam kalimat sempurna. InsyaAllah pekan depan saya akan dengar jawaban antum. Wallahu a'lam bishawab. Silakan langsung, Ustaz. Iya. Baik, demikian saja ya kajian kita karena sudah lewat waktu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Wallahu a'lam, memberikan kemudahan bagi antum untuk mempelajari ilmu nahwu ini. Ya, yassarallahu lakum fi ta'allumi hadzal ilm. Amin. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.